Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Kita membuka halaman 133. Tafsir Tauhid, dalil tentang salat, zakat, puasa dan haji. Artinya pembahasan ini masih seputar arkanul Islamil khamsah, rukun Islam yang 5. Setelah kita membahas syahadatain, berikutnya penulis akan menyinggung tentang dalil salat dan rukun-rukun Islam berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah, wa dalilu salati wa zakati qawluhu ta'ala, wa ma umiru illa li'abudullaha mukhlisina lahuddin, khunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakah. Dalil salat dan zakat, artinya yang menjadi dalil bahwa salat dan zakat bagian dari agama adalah firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ayat ini umum mencakup segala bentuk ibadah, dan setiap orang diharuskan ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan mengikuti syariatnya. Yang dimaksud mukhlisina lahuddina, liya'budullaha mukhlisina lahuddin, makna ad-din di situ artinya adalah al-amal. Tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah, mukhlisina, dengan mengikhlaskan lahu, kepadanya ad-dina, amalan. Karena isi dari agama adalah amalan. Dan makna hunafa, jamak dari kata hanif, dan hanif maknanya adalah al-mail, condong. Yang dimaksud condong di sini adalah al-mailu ila tauhid, condong kepada tauhid, dan konsekuensinya terkusyirk, meninggalkan kesyirikan. Karena tauhid dan syirik itu di dua arah yang berbeda, sehingga tidak ada orang yang mentauhidkan Allah sementara dia condong kepada kesyirikan. Konsekuensi hanif al-mailu ila tauhid, hanif maknanya apa tadi? Condong kepada tauhid. Konsekuensi dari hanif condong kepada tauhid berarti meninggalkan kesyirikan. Dan itulah makna la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kemudian wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Allah tidak mengatakan wa ya'malunas shalah, tapi Allah mengatakan wa yuqimus shalah. Dan iqamah, menegakkan, itu lebih sempurna dibandingkan mengamalkan. Kalau sebatas mengamalkan, orang yang melaksanakan sholat asar di penghujung waktunya, begitu salam adzan maghrib, dia sudah disebut mengamalkan, tapi dia tidak menegakkan. Yang Allah kehendaki adalah iqamatus shalah, dan menegakkan itu berarti juga melaksanakan semua ketentuan yang ada agar ibadahnya menjadi sempurna. Wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Ata yu'ti, ita'an, bentuknya adalah ikhraju syai'i min indi, mengeluarkan sesuatu yang dia miliki. Sehingga bentuk zakat itu ada aktivitas mengeluarkan. Karena itu apa yang sudah ada di luar didiamkan tidak termasuk zakat. Apa yang sudah ada di luar tapi didiamkan tidak termasuk zakat. Contoh, saya punya utang atau saya punya piutang kepada si A senilai 3 juta. Pas bulan Ramadan, zakat saya 2,5% senilai 3,5 juta. Bisakah saya bilang kepada si A, utangnya enggak usah dibayar, ini saya tambahkan 500 ribu dengan niat untuk bayar zakat. Para ulama mengatakan ijma' enggak boleh. Dan ini bukan termasuk menunaikan zakat. Paham kasusnya insyaAllah ya? Kenapa? Karena tidak ada kegiatan ita'u zakah. Dan ita' itu ikhraj. Sementara dalam kasus ini, apa yang sudah ada di luar, dia biarkan. Sebagaimana keterangan Syekh Abdullah Al-Jibrin, kemudian Syekh Utsaimin, melarang seperti ini, bahkan Syekhul Islam, rahimahullah mengatakan, ijma' kegiatan seperti ini tidak dinilai sebagai zakat. Dia dapat amal sebagai sedekah, tapi zakatnya belum tertunaikan, sehingga nilai 3 juta tetap wajib untuk dia bayarkan. Kemudian, poin 30. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. Mereka tidak diperintah kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ini termasuk mengikutkan sesuatu yang khusus kepada yang umum, karena sholat dan zakat juga termasuk ibadah. Akan tetapi, dalam ayat ini Allah mengkhususkan ibadah sholat dan zakat karena pentingnya kedua ibadah tersebut. Sholat suatu ibadah yang berhubungan dengan jasmani, sedangkan zakat ibadah yang berhubungan dengan harta, yang kedua-duanya disebut beriringan dalam Al-Quran. Wadzalika, dan yang demikian itu, yaitu menjalankan agama dengan ikhlas dan lurus, mendirikan sholat dan membayar zakat. Dinul qayyimah, agama yang lurus, yaitu agama yang lurus yang tidak ada penyelewengan sedikit pun di dalamnya. Karena agama ini datang dari Allah dan agama Allah bersifat lurus. Sebagaimana firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dan bahwa yang kami perintahkan adalah jalan kulit yang lurus, maka ikutilah dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Quran Surat Al-An'am ayat 153. Di samping berisi tentang ibadah dan sholat, ayat di atas juga memuat hakikat tauhid, yaitu memurnikan ketaatan hanya kepada Allah tanpa mengotorinya dengan kemusyrikan. Barang siapa tidak memurnikan ketaatan kepada Allah, maka dia belum tergolong orang yang bertauhid. Demikian pula orang yang menjadikan ibadahnya untuk selain Allah, dia juga belum tergolong orang yang bertauhid. Nah, kita mendapatkan keterangan tambahan dari Syekh untuk firman Allah di surat Al-Bayyinah ayat 5. Di situ Allah menyebutkan dua jenis ibadah, yaitu ibadah salat dan ibadah zakat. Ibadah sholat mewakili ibadah fisik, ibadah zakat mewakili ibadah mal. Dan ibadah yang kita lakukan itu ada tiga, ada ibadah fisik murni, ada ibadah mal murni, ibadah harta murni, dan ada ibadah campuran antara fisik dan harta. Ibadah fisik murni contohnya, sholat, puasa. Orang kere bisa enggak sholat? Semiskin apapun manusia dia bisa sholat. Ada ibadah harta murni seperti zakat. Sehingga orang yang fisiknya gak mampu sama sekali, lumpuh, tangannya lumpuh, kaki lumpuh, yang bisanya ketop matanya misalnya, tapi dia kaya, bisa gak dia zakat? Bisa. Dan ada campuran dari dua hal ini, seperti haji. Ibadah haji gabungan dari fisik dan harta. Kemudian Allah mengatakan wadzalika dinul qayyimah, dan ajaran seperti inilah agama yang lurus. Lalu beliau menyebutkan firman Allah di surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambar garis yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Beliau juga menggambar beberapa garis di kanan kiri garis yang lurus ini. Ada garis di kanan, ada garis yang di kiri. Banyak sekali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza sabilullah. Yang lurus ini jalannya Allah. Wa haula'i subul fi kulli babin syaitanun yad'u ilaihi. Sementara garis kanan dan kiri ini adalah garis-garis yang banyak, jalan-jalan yang banyak. Di masing-masing pintunya ada setan yang mengajak manusia untuk menuju ke sana. Lalu Nabi SAW membaca firman ini. Yaitu firman Allah di surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Ikutilah jalanku yang ini, yang lurus ini, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, karena nanti akan membuat kalian tafarraqa, bercerai-berai. Sehingga sumber perpecahan kaum muslimin itu terjadi karena mereka tidak mau mengikuti jalan yang lurus. Ayat ini memberikan kesimpulan, sumber perpecahan kaum muslimin karena mereka tidak mengikuti jalan yang lurus. Dan orang-orang munafik, mereka menyebut sumber perpecahan kaum muslimin terjadi karena mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu prinsipnya orang munafik. Al-munafikuna ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil mungkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik satu dengan yang lain itu saling bekerja sama. Bagaimana bentuk kerjasamanya? Amar mungkar nahi ma'ruf. Membalik amar ma'ruf nahi mungkar. Karena bagi mereka ingkarul mungkar itu memecah belah umat. Dan ini turunan prinsip seperti ini yang kemudian disebarkan di masyarakat yang mereka malas ngaji. Jarang mengenal sunnah, tidak mau mendekat kepada sunnah. Bahasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu memecah belah umat. Padahal sebaliknya amar ma'ruf nahi mungkar itu mengembalikan yang pecah kepada yang satu. Karena yang namanya kemungkaran itu muncul ketika orang mengikuti salah satu di antara jalan yang banyak ini. Adanya amar ma'ruf nahi mungkar mengembalikan mereka yang menyimpang-menyimpang ini agar kembali kepada jalan yang satu. Karena yang benar itu perpecahan terjadi disebabkan orang mengikuti jalan yang selain jalan yang lurus. Sementara amar ma'ruf itu obatnya. Karena itulah Imam Ibn Baz rahimahullah mengatakan, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar safinatu nuhin. Amar ma'ruf nahi munkar itu ibarat kapal Nabi Nuh. Faman raqibaha faqad najah. Siapa yang menaikinya maka dia akan bahagia, akan selamat. Wa man tarakaha gharaqa. Tapi siapa yang tidak mau menaikinya maka dia akan tenggelam. Dia akan tenggelam dalam kesesatan. Dibiarkan saja. Sudahlah, enggak usah digubris. Biarkan masing-masing mengikuti jalannya sendiri-sendiri sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kalau seperti ini selamanya orang tidak akan bisa kembali kepada jalan yang lurus. Walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ketika masih ada orang yang peduli kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Khilaf bukan dijadikan alasan sebagai pembenar, tapi khilaf justru dicarikan mana yang paling benar. Kemudian kita lanjutkan, wa dalilus siyam. Dalil puasa maksudnya yang menjadi dasar atas wajibnya puasa adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alalladzina min qablikum. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Firman-Nya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mengandung beberapa faedah. Pertama, pentingnya ibadah puasa, di mana ibadah puasa tersebut juga diwajibkan atas umat sebelum kita. Ini menjadi bukti bahwa ibadah puasa sangat dicintai Allah dan seluruh umat wajib menjalankannya. Kedua, keringanan yang diperoleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana puasa tidak hanya diwajibkan atas mereka sendiri, yang mungkin puasa tersebut terasa berat bagi jiwa dan badan. Ketiga, ayat ini memberikan isyarat bahwa Allah telah menyempurnakan agama Islam bagi umat ini, di mana Allah telah menyempurnakan beberapa keutamaan baginya melebihi yang telah diberikan kepada umat terdahulu. Nah, satu-satunya firman Allah atau perintah Allah yang di situ menyebutkan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelumnya hanya puasa. Kita tidak menjumpai dalam sholat misalnya, kerjakanlah sholat sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Atau kerjakanlah zakat sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Meskipun sholat dan zakat juga termasuk amalan umat sebelum kita. Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, Allah ceritakan dalam Al-Quran, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Di antara sifatnya Ismail, kata Allah, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. Beliau memerintahkan kepada keluarganya untuk mengerjakan sholat dan zakat. Padahal itu syariatnya Ismail yang jauh sebelum Bani Israel. Berarti sholat dan zakat juga kewajiban umat sebelum kita. Termasuk juga puasa berdasarkan ayat ini. Karena itulah ini yang menjadi tanda tanya para ahli tafsir. Kenapa? Ketika Allah mewajibkan puasa, Allah katakan, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Ada tiga catatan yang diberikan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Pertama, ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu adalah ibadah puasa adalah ibadah yang penting. Makanya Allah wajibkan kepada seluruh umat. Yang kedua, ini memberikan motivasi bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka tidak merasa keberatan untuk melakukan puasa. Kita punya anak lebih dari satu misalnya. Ketika ada anak yang kecil agak malas-malesan, terkadang orang tua ngasih motivasi dengan kakaknya. Kalau kamu susah belajar, susah ini, coba lihat kakakmu itu, rajin belajar, rajin. Ketika ada sesuatu yang berat dan sudah dilakukan oleh pendahulu, maka itu menjadi motivator bagi penerusnya. Karena umumnya puasa itu adalah amal ibadah yang berat, maka Allah ceritakan, kalaupun kalian merasa berat untuk berpuasa, dulu sudah ada umat sebelum kalian yang mereka berhasil berpuasa. Karena puasa ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Sehingga kita tinggal mengikuti saja. Karena sudah ada pendahulunya akan terasa lebih ringan. Walhamdulillah kalau di Indonesia puasa hampir tidak terasa. Kalau seperti di daerah-daerah utara, terutama yang dekat dengan gurun, ya, ketika musim panas, puasa lebih terasa. Sehingga bagi mereka ketika baru saja masuk Islam, baru mengenal amal ibadah puasa, akan terasa berat, apalagi dia harus menghadapi cuaca yang panas. Maka Allah ingatkan, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana ini pernah sukses dilakukan oleh umat sebelum kalian. Masa kalian gak bisa untuk menirunya? Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan surat Al-Kahfi sebagai muqaddimah hijrah bagi para sahabat untuk menceritakan bahwasanya hijrah yang kalian lakukan sudah pernah ada umat sebelum kalian yang berhasil melakukannya. Seperti Ashabul Kahfi. Mereka hijrah meninggalkan apa? Kampung halamannya, keluarganya, harta bendanya. Dan bahkan tidak ada yang menampungnya. Akhirnya mereka bersembunyi di dalam gua. Kalian masih nyaman, ada yang menampungnya, yaitu orang Ansor. Meskipun senyamannya hijrah, tetap gak enak bagi kita, ya. Sehingga kalau kita diminta seperti itu, ya belum tentu sanggup untuk melakukannya. Intinya, di sini memberikan pelajaran amal ibadah yang di situ disebutkan bahasanya dia juga dipraktekkan oleh umat sebelum kita. Ini menjadi motivasi agar kita lebih ringan dalam mengamalkannya. Kemudian poin 34. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini Allah menjelaskan hikmah ibadah puasa dengan firman-Nya la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Artinya kalian bertakwa kepada Allah dengan puasa kalian dan dengan apa yang ketakwaan bisa dicapai dengannya. Sifat takwa memberikan konsekuensi tertentu sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lam yada qauluz zur man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya yang hanya meninggalkan makan dan minum. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan puasa la'allakum tattaqun. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang itu berpuasa namun tidak bisa meninggalkan qauluz zur, ucapan dusta, wal amalu bihi, dan perbuatan yang mendukung ucapan dusta, dan itu mencakup perbuatan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kegiatan puasanya. Artinya, orang tidak akan bisa mendapatkan takwa dari puasanya jika selama dia berpuasa tidak bertakwa. Karena puasa ini hikmah besarnya adalah mendidik orang untuk lebih bertakwa. Kenapa harus dengan puasa? Makan minum kan tetap bisa saja bertakwa. Umumnya orang itu ketika nutrisinya berkurang, maka dia akan semakin tidak banyak gerak. Ketika dia tidak banyak gerak, lebih banyak diam, maka potensi maksiatnya akan lebih kecil. Karena gerakan kita itu lebih banyak menghasilkan maksiat dibandingkan menghasilkan pahala. Makanya dengan ditekan, dengan cara puasa, akan membatasi orang untuk lebih banyak maksiat. Maka kalau ada orang yang berpuasa, maksiatnya lebih dominan dibandingkan ketaatannya, berarti ini gak sesuai tujuan, gagal puasanya. Ya. Karena itulah Allah meminta kita berpuasa, bukan Allah ingin menyiksa kita, bukan karena Allah ingin menghukum kita, namun Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita berpuasa agar kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Kemudian dalil haji. Dalil wajibnya haji adalah firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Ayat ini turun di tahun 9 Hijriah. Sejak saat itu ibadah haji mulai diwajibkan. Tetapi Allah berfirman, "Manistata'a ilaihi sabila," bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Ini menunjukkan bahwa bagi yang tidak memiliki kemampuan, maka kewajiban haji tersebut gugur atasnya. Dalam firman-Nya, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Terdapat dasar dan dalil yang menunjukkan kufurnya orang-orang yang mengabaikan ibadah haji sementara ia mampu menunaikannya. Tetapi kufurnya tidak menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Ini menurut jumhur atau sebagian besar ulama, berdasarkan perkataan Abdullah bin Syaqiq, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum tidak memandang kufur terhadap orang yang meninggalkan sesuatu dari ajaran Islam kecuali salat. Berikutnya, dalil wajibnya haji adalah firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan perintah haji itu sudah ada sejak tahun 2 Hijriah, tapi baru dilaksanakan tahun 9 Hijriah. Karena itu para ulama berbeda pendapat, bolehkah menunda haji bagi mereka yang mampu? Yang benar, tidak boleh. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda haji? Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda haji karena ketika itu belum memungkinkan. Dan beliau sudah pernah melaksanakan atau mau berangkat umroh tapi dihadang oleh orang musyrikin di tahun 6 Hijriah. Sampai akhirnya terjadi peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Ini salah satu di antara bukti adanya kewajiban, tapi untuk bisa melaksanakan kewajiban itu baru bisa terpenuhi di beberapa tahun setelahnya. Allah turunkan perintahnya waktu belum memenuhi kemampuan untuk melakukannya. Tapi baru kemudian terlaksana ketika tahun 9 Hijriah. Karena Mekah ketika itu dikuasai oleh orang kafir, di samping itu masih penuh dengan berhala. Dan sebelum Nabi SAW berangkat haji, terlebih dahulu Rasulullah SAW perintahkan kepada sahabat untuk membersihkan semua berhala yang ada di sana dan memberikan pengumuman tidak boleh lagi setelah tahun ini orang-orang musyrikin berhaji di kota Mekah. Karena nanti mereka tawaf sambil telanjang. Dan itu tidak layak untuk membarengi hajinya Nabi SAW. Nabi SAW haji, sementara di sampingnya ada wanita yang tawaf sambil telanjang. Enggak boleh seperti ini. Akhirnya, berangkat haji kelompok pertama dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, tujuannya untuk membersihkan semua kegiatan ini. Membersihkan berhala, melarang mereka untuk berhaji, sehingga mereka kalau mau haji harus masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian, kewajiban haji, Allah perintahkan kepada seluruh umat manusia yang punya kemampuan. Dan hanya orang Arab yang melestarikannya sebelum Islam. Selain orang Arab, orang Romawi, orang-orang Yaman, mereka tidak mau melakukannya. Kenapa hanya orang Arab? Karena orang Arab itu punya keyakinan haji yang mereka laksanakan adalah pelestarian ajaran Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sementara Yahudi dan Nasrani mengingkari kalau haji itu pelaksanaan atau pelestarian ajaran Ibrahim. Karena itulah mereka tidak mau haji. Ketika Islam datang, Nabi SAW melaksanakan haji, mereka mengklaim, kami lebih layak untuk menjadi kelompoknya Ibrahim dibandingkan kalian. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi-Nya SAW untuk memerintahkan kepada mereka, jika benar kalian mengaku penganutnya Ibrahim, laksanakanlah haji. Dan mereka tidak mau mengakuinya. Mereka tidak mau mengamalkan haji. Kemudian Allah katakan, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan siapa yang kufur dalam arti tidak mau melaksanakan haji, Allah enggak butuh kalian. Allah enggak butuh kalian wahai Yahudi dan Nasrani ketika kalian tidak mau melaksanakan haji. Dan Allah sebut ini tindakan kekufuran. Karena itulah orang yang tidak berangkat haji padahal dia berkemampuan disebutkan dalam dalil falyamut yahudiyan au nasraniyan, mati saja jadi Yahudi atau jadi Nasrani. Ini bukan sesuatu yang ringan meskipun diremehkan oleh sebagian orang menunda-nunda pelaksanaan haji padahal dia sudah memiliki kemampuan. Dipakai dulu yang lain ya, punya tabungan 25 juta tapi dia gunakan untuk A, untuk B, untuk C. Enggak bakalan ada berhentinya kebutuhan manusia kalau selalu dituruti. Tapi ketika dia punya prioritas, ini yang saya dahulukan, baru kemudian yang lain. Maka dahulukan yang wajib sebelum kebutuhan yang tidak wajib. Kemudian, Ayat ini dalil bahasanya haji hanya Allah wajibkan bagi mereka yang mampu. Bahkan amal ini syarat wajib mampunya paling lengkap. Karena wajib mampu dari sisi finansial, juga mampu dari sisi fisik. Kalau zakat, mampu finansial saja cukup. Salat mampu fisik saja cukup. Tapi kalau haji, dua-duanya harus ada. Kemudian, mana yang lebih dominan antara fisik dengan harta? Mana yang lebih dominan dalam haji antara fisik dengan harta? Ada yang mengatakan fisik lebih dominan. Ada yang mengatakan harta lebih dominan. Dan yang benar, harta yang lebih dominan. Karena itu kewajiban haji ini ada pada mereka yang punya harta. Sementara kalau fisik bisa diwakilkan orang lain. Sehingga orang yang fisiknya kuat, tapi enggak punya duit, dia tidak punya kewajiban haji. Sampai mati. Kalau misalnya dia tidak berkemampuan sampai meninggal dunia. Dan dia tidak punya kewajiban haji, juga tidak perlu dihajikan. Kenapa? Dia enggak punya kemampuan secara finansial. Tapi kalau ada orang yang punya duit, tapi tidak bisa secara fisik, maka dia boleh dihajikan. Sebagaimana ada seorang wanita yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bapak saya mampu untuk berangkat haji, tapi dia enggak bisa naik kendaraan. Artinya secara finansial mampu, tapi secara fisik enggak bisa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada wanita ini, Huji anhu, silahkan hajikan bapakmu. Silahkan kamu wahai wanita, hajikan bapakmu. Sehingga mereka yang punya kemampuan secara finansial, tapi fisiknya enggak mampu, bisa dihajikan yang lain. Bisa dihajikan yang lain. Tayyip, pertanyaan turunannya, jika ada di antara kita yang dulu punya orang tua yang enggak mampu, sampai beliau meninggal dunia, kemudian anaknya dikasih kemampuan oleh Allah, hartanya sisa-sisa. Boleh enggak dia menghajikan orang tuanya? Karena orang tuanya dulu tidak mampu. Jawabannya tidak disyariatkan. Kenapa? Orang tuanya tidak memenuhi ketentuan syarat wajib haji. Karena dia tidak mampu secara ekonomi, secara finansial. Sehingga sang anak cukup hajikan dirinya sendiri atau orang yang masih hidup dan punya kemampuan secara finansial. Wallahu a'lam. Kemudian bagi mereka yang meninggalkan haji, apakah kafirnya kafir besar ataukah kafirnya kafir kecil? Kufrun duna kufrin. Ulama khilaf dalam masalah ini. Dan kata Imam Ibnu Utsaimin, jumhur ulama mengatakan dia kufur kecil. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, salah satu di antara ulama tabi'in, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memandang kekufuran ketika ada seseorang yang meninggalkan salah satu di antara rukun Islam selain salat. Yang ini sekaligus menjadi bukti ijma' para sahabat, tarkus sholah kufrun, meninggalkan sholat kafir. Tapi untuk meninggalkan haji, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, apakah sampai kafir? Ulama khilaf, dan yang benar tidak sampai kafir. Meskipun dia melakukan dosa yang sangat besar sampai pada tingkatan kufur kecil. Dan kufur kecil dengan dosa besar, besar mana? Besar kufur kecil. Meskipun namanya ada kata kecilnya, tapi dia lebih besar dibandingkan dosa besar. Tayyip, kita sarankan untuk melakukan prioritas dalam masalah ini. Dahulukan yang wajib dengan segera mendaftar dan membayar porsi haji. Kalau sekarang 25 juta, dan sejak dulu juga sama ya. Cuma nanti ketika berangkat harus ngantri panjang sekali. Dan itu disebabkan karena orang yang enggak mampu ikut ngantri. Dengan cara utang. Adanya produk talangan haji Itu salah satu di antara dampak buruknya adalah mereka yang enggak mampu ikut ngantri. Padahal dia enggak mampu dengan cara utang ribawi. Akhirnya orang yang ingin segera berangkat haji jual tanahnya, jual apa yang menurut dia bisa dipakai untuk membayar 25 juta. Begitu sudah dijual semuanya, melihat usianya yang sudah demikian tua, daftar ternyata masih ngantri panjang. Nah, ini yang kasihan ya. Adanya talangan haji itu menghalangi orang yang sudah mampu haji tidak berangkat haji. Wallahu alam, siapa yang nanggung dosanya? Karena banyak sekali korban seperti ini. Ada orang tua pengen segera berangkat, akhirnya dia pun nekat jual tanah, nekat jual apa yang mahal menurut dia, lalu daftar dengan bayar 25, begitu bayar dikasih nomor, ternyata masih jauh sekali. Usianya sekarang sudah 60-an. Padahal dia sudah jual-jual ini. Terus gimana, bisa nggak disegerakan? Ya. Kalau pakai pertimbangan sebagaimana umumnya yang dilakukan oleh Depak, ya banyak berdoa saja, semoga nanti angkanya lompat, kan gitu. Cuman wallahu a'lam berapa persen peluangnya. Ini salah satu di antara dampak buruk adanya talangan haji. Kita tidak sebatas membahas dari sisi ribanya, tapi ada efek samping yang lain yang lebih berbahaya. Wallahu a'lam. Selesai sampai di sini pembahasan seputar arkanul Islam. Pertanyaan, kenapa jihad tidak masuk dalam rukun Islam? Sementara yang masuk adalah haji. Dalam fikih ibadah dibahas ada 6 jenis ibadah. Toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Tapi kenapa jihad tidak masuk dalam rukun Islam? Padahal Nabi SAW menyebut wadhirwatu sanamihi al-jihad. Punuknya Islam itu jihad. Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu shalah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Kepala segala urusan itu adalah Islam. Kaki-kakinya itu salat, punuknya jihad. Sebegitu penting jihad, kenapa tidak masuk dalam rukun Islam? Setahun yang lalu sudah pernah kita bahas. Silakan catatannya dibuka. Jawabannya apa? Baik, ada 2 alasan kenapa jihad tidak termasuk rukun Islam. Orang Khawarij mengatakan rukun Islam ada 6. Tambahannya 1 yaitu jihad. Orang Mu'tazilah mengatakan rukun iman ada 5. Dikurangi 1 yaitu iman kepada takdir. Jadi ada orang yang menyimpang dalam rukun Islam dan rukun iman. Ada yang gulu dalam rukun Islam ditambahi 1. Dan ada sikap jafa, ya, mengurangi rukun iman dikurangi 1. Sikapnya Qadariyah dan Mu'tazilah. Kenapa jihad tidak masuk dalam rukun Islam? Pertama, karena jihad itu kewajiban yang memiliki sebab. Jika sebabnya tidak ada, maka jihad tidak wajib. Dan sebab jihad itu berakhir ketika Islam sudah diterima oleh seluruh penduduk bumi. Diterima dalam arti Islam sudah ada di semua tempat. Sehingga bisa jadi dia masih kafir, tapi dia kafir dhimmi. Tidak punya kekuasaan spesial pun untuk mengatur kaum muslimin. Dan ini terjadi ketika di akhir zaman, pada saat Nabi Isa alaihissalam berhasil membunuh Dajjal. Seluruh orang kafir mati, sehingga kaum muslimin hidup di bawah bimbingan Nabi Isa dan dipimpin oleh Imam Mahdi. 7 tahun Nabi Isa tinggal di bumi, dan ketika itu bumi menerima seluruh kaum muslimin, penduduknya. Jihad ketika itu sudah tidak ada. Sementara haji itu kewajiban tanpa batas. Haji akan selalu ada sebagaimana amal ibadah yang lain. Yang kedua, jihad itu hanya dilakukan oleh sebagian kecil kaum muslimin. Wanita tidak bisa melakukannya. Orang yang lemah tidak bisa melakukannya. Bahkan cacat sedikit saja enggak bisa melakukannya. Haji tetap bisa dilakukan oleh seluruh kaum muslimin yang punya kemampuan, kecuali mereka yang dalam kondisi tidak mungkin secara fisik atau tidak mungkin secara finansial. Sehingga kewajiban haji lebih menyeluruh dibandingkan jihad. Ini yang menjadi alasan kenapa jihad tidak masuk dalam rukun Islam, tapi yang masuk dalam rukun Islam adalah haji. Wallahu a'lam. Dicatat lagi ya tadi? Berarti nanti diperiksa catatannya double. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum ibadah haji menggunakan fisah ziarah? Dari Jeddah tidak boleh menggunakan baju ihram. Sewaktu mendarat di Jeddah tidak boleh menggunakan baju ihram ke Mekah. Baru hari berikutnya miqat di Tan'im untuk melaksanakan umrah. Bagaimana hukumnya? Setelah selesai wukuf kemudian bermalam di Muzdalifah dan paginya langsung ke Mekah untuk tawaf ifadah. Setelah itu baru ke Mina lempar jumrah. Bagaimana hukumnya? Baik. Banyak sekali pengumuman di pintu-pintu masuk kota Mekah. Kubude sekali ya, tulisannya. La hajja bila tasrih. La hajja bila tasrih. Enggak boleh haji tanpa izin khusus. Enggak boleh haji tanpa izin khusus. Di semua pintu masuk kota Mekah. Dari Madinah, Anda ketika masuk nanti akan ada tulisan itu. Dari Jeddah, begitu Anda masuk kota Mekah akan lihat tulisan itu. Dan itu keputusan resmi pemerintah dan didukung oleh fatwa para ulama. Maka mereka mengatakan mahasiswa yang haji dan dia membawa visa belajar ya. Mahasiswa haji tanpa tasrih, tanpa mendapatkan izin khusus haji, maka termasuk juga para TKI yang haji tanpa tasrih, apalagi yang baru datang ke Indonesia dengan visa ziarah tanpa tasrih haji. Ketika ini dilakukan, para ulama mengatakan, wallahu a'lam apakah hajinya berpahala atau tidak. Kalau sah dan tidak, ini kembali kepada rukun dan syarat. Cuman yang kita cari kan bukan sebatas sah. Anda bermodal besar dengan tenaga yang banyak, kalau hanya sebatas nyari sah, rugi besar. Padahal pahala haji yang kita inginkan adalah surga. Wal hajjul mabruru laisa lahul jazaa'u illa al jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan selain surga. Sehingga kalau orang seperti ini, apa yang bisa diharapkan dari haji yang dia lakukan? Betul dia berhasil, bisa jadi sukses, enggak ketangkap oleh askar. Bisa melaksanakan kegiatan haji. Tapi dia dapat apa dengan cara menipu seperti ini? Apalagi tadi ya, begitu masuk ke Jeddah melintasi Yalam-lam, mikot yalam-lam, dia tidak berpakaian ihram. Ketika di Jeddah juga tidak berpakaian ihram. Baru berpakaian ihram ketika masuk ke kota Mekah. Selundupan-selundupan seperti ini, ngapain harus dilakukan? Dengan melihat adabnya saja, sudah enggak benar. Makanya, jangan melihat dari sisi harga. Kalau memang tidak punya kemampuan untuk mengejar haji furoda, sekarang berapa? 350 juta. Rumah satu di Jogja. Tapi agak ke Bantul ya. Oh, Kulon Progo. Jadi rumah satu di Jogja bisa sekali haji. Kalau enggak bisa seperti ini atau haji plus 150 juta. Ya. Maka silakan menunggu, enggak jadi masalah. Nah, Pak, nanti keburu mati gimana? Kalau Anda sudah mendaftar, berarti sudah ada keinginan untuk beramal. Lebih dari sebatas niat, kita sudah melakukannya. Cuman gara-gara talangan haji itu tadi, ya, sehingga kita tertunda untuk bisa berangkat disebabkan kesalahan mereka. Nah, kemudian untuk kegiatan tanggal 10 Dzulhijjah setelah mabit di Muzdalifah, ada 4 amalan yang pelaksanaannya boleh enggak urut. Apa saja? Lempar jumrah, kemudian tawaf ifadah, berikutnya tahallul, yang keempat menyembelih hadiyu. Ini urut, lebih bagus enggak urut enggak apa-apa. Sehingga tahallul dulu, baru lempar jumrah, baru menyembelih hadiyu, silahkan. Ini enggak urut enggak apa-apa. Khusus di tanggal 10 ini, Nabi SAW sering dapat pertanyaan, saya sudah cukur tapi belum ini. If'al wala haraj, if'al wala haraj. Silahkan lakukan, lanjutkan. Gitu ya. Enggak jadi masalah. If'al wala haraj. Ya, ada sebuah buku judulnya If'al wala haraj. Silahkan lakukan, enggak jadi masalah. Jadi tidak urut, enggak apa-apa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana hukum nama kunyah? Apakah orang yang belum menikah juga bisa memilikinya? Kita sendiri yang menetapkan atau nama kunyah merupakan pemberian orang lain. Nama kunyah ini bagian dari tradisi masyarakat Arab. Dan kunyah itu kehormatan ya bagi mereka. Sehingga tidak jadi masalah ketika kita berusaha untuk memiliki kunyah, meniru sebagaimana yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Namun perlu mempertimbangkan, jadi di negara kita memiliki banyak nama itu dicurigai. Siapa namanya Pak Ijo alias Abu Fulan, alias Abu apalagi, abunya banyak sekali. Padahal nama aslinya yang sesuai KTP satu. Semakin banyak nama di negara kita itu dicurigai. Maka keberadaan banyak kunyah kalau di tempat kita ini bisa berpotensi madorot, bukan? Semakin mulia orangnya. Wah, dia banyak aliasnya. Berarti ini orang penting, mulia. Betul, penting banget dia jadi TO. Siapa yang bisa nangkap hidup atau mati dibayar. Jadi makanya yang seperti ini perlu mempertimbangkan. Silakan punya kunyah dan tidak harus punya anak untuk memiliki kunyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana hukum orang yang belum melaksanakan haji mengadakan acara mengundang sanak kerabat, teman-teman kerja? Belum melaksanakan haji sudah pesta haji ya. Hajinya masih 5 tahun yang akan datang, makanya. Kalau maksudnya nyicil dulu, syukuran haji dulu, nanti hajinya baru daftar tahun depan, ya tujuannya enggak ada. Tapi kalau yang dimaksud sebelum berangkat terus syukuran dulu, insya Allah enggak jadi masalah. Meskipun ini bukan bagian dari ibadah pelaksanaan atau bagian dari pelaksanaan ibadah haji. Ada sebagian kampung syukurannya lebih mahal dibandingkan hajinya. Ya. Ya, mungkin tahun 2000 berapa gitu ya, 2002, 2003 dulu haji masih berapa, Pak? 20 ya. Syukurannya bisa 50 juta. Pestanya besar-besaran ya, yang diundang satu kampung, belum lagi memberangkatkan mereka sewa bis dan seterusnya. Untuk mengantarkan sampai ke embarkasinya. Wah, itu bisa mahal sekali, lebih mahal dibandingkan biaya hajinya. Makanya yang menyebabkan orang kampung itu banyak enggak mampu haji, salah satunya adalah tuntutan pesta. Kalau sebatas daftar lebih ringan. Tahun 90 haji sekitar 9 jutaan ya, atau 6-7 juta gitu. Tapi pestanya bisa 10 juta. Ya meskipun makan-makan seperti ini bagian dari tradisi kaum muslimin sejak masa silam, baik ketika mau berangkat maupun ketika pulang. Apakah boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid sebelum masuk ke dalam masjid? Begitu Anda menginjakkan kaki di teras masjid, berarti sudah masuk masjid. Tidak harus di pintu. Makanya doa masuk masjid itu dibaca sejak menginjakkan kaki di tangga masjid. Sudah mulai baca doa masuk masjid. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di jualan online, apakah kita boleh menjual barang dengan syarat pembeli seperti tidak boleh komplain, tidak menerima return, tidak boleh refund? Tidak boleh refund, boleh. Tidak menerima retur, boleh. Karena barang yang sudah dibeli, hukum asalnya tidak dapat dikembalikan. Tidak menerima komplain, ini boleh atau tidak? Namanya al-bai' bisyartil bara'ah. Jual beli dengan syarat bebas komplain. Ulama khilaf, lajnah memfatwakan enggak boleh. Dan yang benar, hukumnya boleh dengan syarat barangnya bebas cacat. Sehingga ketika Anda bisa menjamin barang yang Anda jual ini tidak bermasalah, berarti nanti kalau muncul masalah itu pasti datang dari pembeli, silakan. Namun jika barangnya ini beresiko, sehingga ketika sampai di tujuan Anda enggak yakin apakah selamat atau tidak, dia punya hak untuk mengajukan khiyar aib. Konsumen punya hak untuk mengajukan khiyar aib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih utama dalam menyimpan uang di lembaga keuangan syariah yang dalam hal menjauhi riba, antara mudharabah ataukah wadi'ah? Apakah mudharabah dan wadi'ah, di sini ditulis wa'diyah, ya. Wa'diyah itu sekte khawarij. Wa'diyah merupakan solusi menabung tanpa riba. Produk bank syariah untuk layanan kredit apa debit? Debit, ya. Untuk layanan debit. Jadi di situ ada dua, ada mudharabah dan ada wadi'ah. Kalau yang mudharabah, mereka nanti akan ngasih bagi hasil. Dan katanya tidak flat, ya, tidak tetap. Kadang ada, kadang tidak, kadang besar, kadang kecil. Cuman kita ragu ini betul bagi hasil atau tidak. Maka daripada bercampur dengan yang meragukan apakah ini suci ataukah kotoran, maka sebaiknya Anda tinggalkan. Sedangkan yang wadi'ah nanti sama sekali enggak ada kelebihan. Sehingga duit yang kita taruh di situ enggak bakalan bertambah dan enggak bakalan berkurang. Karena itu untuk solusi tanpa riba sementara kita sarankan wadi'ah. Dan yang lebih solutif lagi silakan dititipkan di IBR. Nah, duit yang Anda miliki insya Allah dimanfaatkan untuk potensi kaum muslimin. Duitnya enggak bertambah, enggak berkurang, tapi berjasa. Berjasa bagi kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311 93. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.